diatur mau, atur gak mau. Wajahku disabet angin jadi tembaga, ketombe di rambut celanaku sut, umurku ditelan jalan dalam kembaran, impian di rumput cerita. Pojokan jalan tapi merdeka, hidupku bersatu bersama rakyat, jiwaku menolak menjadi kuku Garuda, hatiku setia meskipun cacat. Bertanda jantan, minuman pun ditenggak. Krikek! Lah!